Pada kurun masa 5-10 tahun yang lalu, seberapa sering sahabat mendengar istilah Wahabi, Syiah, Sunni diprovokasi secara masif? Rasanya dulu jarang terdengar, sekarang ada karena ada sponsornya. Ini yang sponsor adalah state sponsor loh, disponsori sebuah negara. Dan bangsa Indonesia kemakan habis, percaya dan bahkan sekarang sudah mulai saling serang. Lalu bagaimana bisa membuat bangsa Indonesia tetap kompak? Bagaimana membuat bangsa Indonesia tetap utuh ke depan? Sebelum menjawab lebih lanjut pertanyaan tersebut, saya ingin bertanya lagi, lembaga mana yang sah di negara ini yang bisa meniadakan ancaman? Lembaga mana yang bisa melakukan eradicate threat, pemusnahan terhadap musuh negara? Lembaga mana yang selama ini belum bekerja maksimal karena digembosi, yang bisa membuat Indonesia free from danger? Lembaga mana yang setiap individunya memiliki kemampuan memandang dari cakra nasionalisme, dari NKRI, dari Undang-Undang 45 yang sebelum diamandemen, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila? Siapa yang bisa melakukan to combat threat terhadap ancaman ideologi, ancaman politik, ancaman ekonomi, ancaman sosial, ancaman pertahanan, dan lain sebagainya? Lembaga mana yang bisa mengantisipasi tindakan berdasarkan laporan bukan pro justisia karena memang belum ada dua alat bukti? Siapa yang mendefinisikan nation threat di negara kita ini? Siapa yang menentukan nation interest di hulunya? Lembaga mana yang bisa bergerak berdasarkan state security versus human security? Mana yang harus didahulukan oleh lembaga tersebut? Lembaga mana yang bisa meniadakan ancaman sebelum ancaman tersebut nyata? Legitimate defense adalah hak hidup sebuah negara, di mana dalam Undang-Undang Dasar kita menyatakan negara melindungi segenap bangsa. Dan siapa yang menentukan tactical survival yang memenangkan pertempuran dan siapa yang melakukan strategical survival yang memenangkan perang? Sahabat bisa menjawab pertanyaan di atas, maka selesai sudah urusan keamanan negara ini. Dan ke depan, pemimpin negara tertinggi sebaiknya menjalankan balance strategic power, keseimbangan kekuatan strategik di setiap alat negara. Negara kita pasti keluar dari ancaman. Negara kita pasti keluar dari failed state. Negara kita keluar dari negara paria, negara lemah. Pasti menjadi negara yang berdaulat, bermartabat, dan semoga paham pesan video ini.